atas nama masyarakat Desa Talang Bulan Cacar, bersyukur kepada Allah dan kami berterima kasih kepada Ustadz dan rombongan berkenan berkunjung ke desa kami ini yang lebih dikenal oleh orang ada sebutan kami ini suku pedalaman, ada sebutan kami ini suku Talang Mama, tapi apapun sebutannya, realnya kami ingin maju. Ini syukur alhamdulillah kami dikunjungi oleh Ustadz, kami kabarnya kita akan dibangun sekolah. Kami sungguh merasa sedih yang selama ini kami dianggap Talang Mama yang tidak pandai tulis baca, tapi Allah memberi kami berkah dengan kedatangan Ustadz Somad. Anak raja pergi ke Pranab menyeberang sungai, kainnya basah. Kami datang meminta maaf, mungkin kami datang nih membuat susah. Habis subuh tadi kami langsunglah kemari niat untuk menjalin silaturahim. Saya sekolah dulu di Air Molek. Selesai di Air Molek 1996. Sekarang sudah 2018. Artinya 22 tahun. Jadi saya datang kemari ini anggaplah sebagai anak datu, anak bapak-bapak yang pulang ke kampung halaman, membangun kampung halaman. Duit ini bukan pula duit saya. Saya tak ada duit. Saya bagi pengajian, saya cerita, lalu kemudian ada jamaah tuh yang punya kelebihan rezeki dari Allah, lalu mereka sisihkan. Kata saya, alangkah baiknya kalau rezeki ini kita bawa ke Lemang, Rantau Langsat, dan sekarang kita bawa pula ke Durian Cacar. Kemana-mana saya pergi, saya sampaikan rezeki jangan dimakan sendiri, karena nanti kita tak bawa mati, tapi kita sampaikan ke kawan-kawan kita. Sekolah nanti anak-anak ini belajar dia membaca Quran, belajar sholat, belajar dia yang baik-baik, dijauhkannya yang buruk-buruk, mengalirlah pahalanya ke makam kita, dan itulah yang akan kekal abadi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak punya manajemen. Yang lain itu adalah saya selalu menyebut sahabat dakwah, karena mereka tidak digaji. Jadi tak ada saya punya tim survei segala macam. Ketika mereka tahu saya mau datang ke suatu kota, mereka pergi sendiri, pakai ongkos sendiri, pakai duit sendiri, biaya hotel sendiri, untuk meninjau tempat itu aman atau tidak, kira-kira cocok atau tidak. Kemudian dalam satu kejadian, pergilah salah seorang sahabat kita. Di sana beliau pakai topi la ilaha illallah. Topi itu tidak ada yang aneh, tidak terikat dengan aliran apapun, tapi kemudian menjadi fitnah akan mendirikan negara dalam negara ini. Tapi rupanya masaibu qaumin inda qaumin fawaidu. Terjadi musibah, maka musibah itu menjadi hikmah bagi yang lain. Akhirnya buah dari musibah fitnah itu tak jadi saya ceramah ke daerah itu, gagal. Dan sahabat yang merasa menjadi memberitahu ke saya merasa tidak enak, lalu saya mengitu banyak surat kita ke rekening usaha. Lalu saya terpikir, saat itu juga saya teringat Durian Cacar. Kalau begitu duit 100 juta itu kita akan bawa ke Durian Cacar, kita akan buat di sana satu kelas awal, karena 100 juta kata Pak Mahmud cukup untuk satu kelas. Apa nama sekolahnya? MDA At-Tauhid, karena tulis Tauhid La Ilaha Illallah.